Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtatatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan pembahasan kita yaitu bagaimana seorang memilih orang yang diajak untuk diberikan sebuah amanah. Ya, entah itu pegawai, pekerja, ataupun apa yang namanya kepercayaan yang akan diberikan kepada setiap orang. Dimana telah disebutkan beberapa ayat-ayat oleh muallif tentang seorang yang ingin mengangkat sebagai pegawainya orang diberi kepercayaan olehnya, dia melihat dua sisi, qawiyan aminan, yaitu sifat qawi memiliki kekuatan dan juga amin, orang yang bisa dipercaya. Masyaallah muslimin, maka kita ulas sedikit kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana kita tahu Yusuf alaihi salam orang yang dipercaya oleh raja Mesir untuk memegang khazainil ard, apa yang terkait dengan urusan makanan bagi negeri Mesir waktu itu. Ya, tentunya Raja Mesir ini setelah mengetahui sifat amanah yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Hal ini bisa dilihat dalam surat Yusuf, bagaimana ringkas ceritanya ketika Raja mengetahui informasi tentang Yusuf alaihissalam, akhirnya dia meminta untuk dikeluarkan dari penjara, karena Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara, ya, tinggal bersama para tahanan-tahanan, ya, tentunya di sana ada orang yang jelek, ya, tapi Yusuf memilih orang-orang yang di penjara daripada tinggal serumah dengan seorang wanita yang justru mengajak berbuat dosa, ya. Dia mohon kepada Allah untuk diselamatkan. Rabbi sisnu ahabu ilayya, ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada fitnah wanita yang ada di rumah ini. Allah kabulkan. Dia pun masuk ke dalam penjara. Sebenarnya dia seorang pemuda yang jujur, ya, amanah, sangat menjaga diri dari maksiat. Tapi dia memilih selamat walaupun harus masuk ke dalam penjara. Kemudian setelah beberapa tahun, akhirnya dia dikeluarkan oleh raja tersebut. Nah, di dalam surat Yusuf Allah kisahkan, "Utu minhi astakhlis li nafsi." Ya, coba datangkan Yusuf alaihissalam agar aku bisa menjadi dia sebagai orang yang astahlishu, astakhlisuhu kata Syekh As-Sa'di, ai aja'aluhu khasisah li, akan aku jadikan orang yang sangat khusus bagiku. Wa muqarriban ladayya, dan orang yang akan saya dekatkan dalam segala urusanku. Fa'tuni bihi mukarraman wa muhtarama, datangkan ke hadapanku sebagai orang yang dimuliakan, sebagai orang yang dihormati. Iya. Karena raja tahu kasus per kasus tentang Nabi Yusuf alaihissalam setelah dikeluarkan dari penjara. Hanya dia menginginkan untuk dijadikan orang yang terdekat dengannya. Ya. Akhirnya berbicara dia dengan Yusuf. Falamma kallamahu, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Yusuf. Falamma kallamahu, setelah dia berbicara dengan Nabi Yusuf, kata Senasir As-Sa'di, as'ajabahu kalamahu. Raja tersebut pun kagum dengan bahasa yang disampaikan oleh Yusuf. Wazada mauqi'uhu indah, semakin bertambah kekagumannya terhadap kejujuran amanah yang ada pada diri Yusuf. Akhirnya apa? Dia mengatakan, innakal yawm ladaina makinun amin. Ya, sesungguhnya engkau Yusuf, mulai hari ini di sisi kami Raja Mesir, makinun amin. Perhatikan kata raja tersebut kepada Yusuf, makin, ai mutamakin, orang yang sangat memungkinkan untuk dekat di sampingku. Raja menginginkan dia duduk di sampingnya, mendampingi dalam mengurusi negaranya. Aminun, ai alal asrar, sesungguhnya engkau orang yang memungkinkan duduk di sampingku, membantu saya mengurusi kerajaan Mesir. Amin, dan engkau adalah orang yang amin, bisa dipercaya dalam rahasia-rahasia. Ya. Akhirnya apa? Qala Yusuf, baru kemudian Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun 'alim. Jadikan aku sebagai orang yang memegang urusan Mesir, urusan pangan di Mesir ini. Karena aku orang yang hafiz, menjaga hafiz, hai, ladaya atawalla, saya orang yang bisa menjaga apa yang alimun, bagaimana saya juga orang yang mengetahui. Ya. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf dikenal sebelumnya sebagai orang yang maki al-amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Oleh karena itulah sifat seorang yang akan diberi amanah adalah orang-orang yang bisa dipercaya memegang harta, memegang rahasia. Jangan cuma bisa dipercaya memegang harta, termasuk rahasia. Bagaimana Yusuf alaihissalam, orang yang sangat bisa menjaga rahasia, sampai setelah diceritakan baru ketahuan kasus per kasusnya. Hasil muslimin. Kita lanjutkan. Wazidul quwah wal amanah ala azzu. Karena banyak orang yang merasa dirinya mampu jadi seorang yang mau diberi amanah, padahal tidak nampak sifat-sifat amin. Ya. Tapi dia mempromosikan, insya Allah, ya, saya ini orang yang amin. Yang dibutuhkan itu bukti. Lihatlah Nabi Yusuf, bagaimana telah dibuktikan dia orang yang sangat menjaga apa yang harus dijaga, menjaga diri dari maksiat, menjaga rahasia. Ya, itulah sifat amanah yang ada pada Yusuf alaihis salam. Lalu kita lanjutkan, wadidul quwah wal amanah ala azzu wal khiyana. Lawan daripada kuat dan amanah itu lemah dan khianat. Ini harus dihindari. Jangan sampai seorang yang mereka diberi amanah kemudian melemah hatinya, melemah, tidak mau memegang amanah tersebut, loyo, lesu, malas. Ya, ya. Ini sifat tercela. Padahal Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jis. Jangan bersemangatlah engkau mencari apa yang bisa memberikan manfaat. Jangan bersikap lemah. Ya. Jadi sifat lemah itu sifat yang tidak baik. Ya. Sampai Nabi SAW juga mengajarkan doa terhindar dari sifat malas. Ada doanya Tiap? Ada Ustaz ya. Sudah diputar belum? Belum ada Ustaz. Bisa dibikin itu. Bisa insyaallah Ustaz. Iya, dicari lagi coba di murojaah. Ini menunjukkan bahwa sifat lemah, loyo, ya, tidak bersungguh-sungguh memegang amanah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita harus berlindung diri. Ya. Wal khianah, yang kedua lawan dari amanah adalah khianat. Ini lebih jelek lagi. Karena sudah sifat-sifat milik orang munafik. Ya, orang Yahud yang mereka terkenal dengan pengkhianat. Ya, orang Yahud yang mereka terkenal pengkhianat. Bagaimana mereka mengkhianati para nabi-nabi mereka, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun dikhianati. Ya. Nah, kita harus menghindarkan diri dari penyakit khianat. Wahya asasun fi adami ta'yin fil amal. Dan ini merupakan fondasi. Lawan dari lemah kuat dan amanah adalah lemah dan khianat. Dua perkara ini fondasi yang seharusnya tidak dijadikannya seorang untuk ditunjuk sebuah amanah. Iya. Iya. Atau hakikatan lil ajli minhu, atau merupakan perkara yang nyata yang seorang boleh menjadikan orang itu diturunkan dari amanahnya. Misalkan kita diberi amanah. Kok tiba-tiba saya lemah ini. Saya tidak mampu, sudah tidak mampu, karena sudah tidak mungkin. Maka sepatasnya saya serahkan kepada yang mampu saja. Ya, jangan sampai sesuatu yang tidak mampu kita memaksakan, nanti bahaya. Apa bahayanya? Melalaikan amanah. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur di Kufah. Ya, di Kufah. Masya Allah, beliau orang sangat jujur. Beliau orang yang sangat amanah. Ya. Namun orang-orang yang ada di negeri Kufah membicarakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya beginilah, begitulah. Sampai dilaporkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, katanya dia tidak bisa urusi rakyatnya. Katanya demikian dan demikian. Padahal dia telah diberi amanah oleh Amirul Mukminin. Maka akhirnya Umar bin Khattab mencabut kedudukan ini, ditariklah dia jadi gubernur di Kufah, ya, demi menjaga fitnah yang ada, ya, demi menjaga gejolak yang ada. Ya, kenapa? Karena Umar bin Khattab memandang daripada terus dipertahankan amanah ini diserahkan kepada siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia bukan orang yang pengkhianat, bukan orang lemah, dia orang mampu, amanah, tapi lihat fitnah yang ada luar biasa. Ya, fitnah-fitnah, ucapan-ucapan orang tidak suka dengannya sangat banyak. Akhirnya Umar bin Khattab menarik Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan, ya, diganti orang lain. Namun lihat, ketika Umar bin Khattab di saat beliau menjelang wafat, kondisi perut sudah disobek oleh orang Majusi. Ya. Dia pun mengumpulkan beberapa sahabat-sahabat besar untuk berembuk, bermusyawarah siapa yang akan menggantikan dirinya. Maka kemudian dia mengingatkan di antara anggota yang ikut musyawarah adalah Sa'ad. Fa'in asabatil imarah Sa'dan fahuwa dhalik wa illa falyasta'in fihi. Kalau memang imarah ini akan diserahkan kepada Sa'ad, maka itulah dia orang yang pantas. Ya. Wa illa, kalau memang tidak terjadi kesepakatan di antara kalian, falyasta'in bihi ayyukum umira. Kata Umar, kalau memang tidak terjadi kesepakatan di antara kalian, maka minta tolonglah kepada orang yang di antara kalian mampu untuk memegang urusan ini, kekhilafahan ini. Fa inni lam a'zilhu. Perhatikan, Umar bin Khattab mengingatkan siapa Sa'ad. Fa inni lam a'zilhu an 'azzin wala khianati. sesungguhnya aku dulu menurunkan dia dari kedudukan sebagai penanggung jawab di Kufah, yang pegang amanah di sana dulu, saya cabut dia, saya tarik dia, itu bukan karena dia itu lemah, wala khianah, bukan karena sebab dia itu memiliki sifat khianah, bukan. Ya. Ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 3700. Ya. Bagaimana kisah tentang musyawarah yang Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika siapa yang akan menjadi penerusnya. Jadi faedah hadis ini maksudnya adalah bahwa Umar bin Khattab ketika hendak menurunkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan ada alasan. Ya. Dan Umar bin Khattab kenapa menurunkan orang diberi amanah ini? Apakah karena dia tidak amanah? Karena biasanya orang kalau sudah tidak mampu memegang amanah jadi ganti yang lain. Ya, kan begitu. Supaya tidak salah paham, Umar bin Khattab mengingatkan, saya menurunkan dia dari amanah itu bukan karena lemah, bukan karena khianat. Itu karena sebuah fitnah yang ada di tengah masyarakat saja. Ya, demi menjaga kemaslahatan semuanya. Jadi inilah faedah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Karena yang namanya amanah itu memang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Amanah itu harus dijalankan sekuat mungkin, semampu kita, jangan melemah, apalagi berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu mu'allif membawakan hadis, hadis tentang terkait amanah dan bagaimana sikap seorang muslim di saat diberi amanah. Ya. Yeah. Tapi sahih muslimin, saya dilihat di dalam hadis sahih muslim nomor 1825, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, apa kata Abu Dzar? Abu Dzar ini sahabat, ya Rasulullah, ala tastahmiluni, wahai Rasulullah, tidaklah anda jadikan aku sebagai orang yang diberi amanah. Lain sudah diberi kedudukan menjabat ini, memegang ini, memegang urusan ini, kenapa engkau tidak menjadikan aku orang yang diberi amanah? Ya, maka apa kata beliau mengingatkan, menasihati Abu Dzar, fadharaba biyadihi ala mahkibi, Rasulullah SAW pun sambil memegang pundakku mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Beliau tidak mengangkat Abu Dzar sebagai orang yang diberi amanah, tugas. Ya, kenapa? Beliau mengungkapkan yang pertama, innaka dha'i. Sesungguhnya engkau apa? Lemah. Ya. Sesungguhnya engkau Abu Dzar memiliki sifat yang pertama, lemah. Jadi, di sini kenapa dia tidak dijadikan orang yang diberi amanah? Nabi SAW mengingatkan, menasehati, ya. Kadang-kadang ada orang yang lemah, merasa dirinya apa? Kuat. Bahaya, ya. Bahaya, kan? Pokoknya saya kuat segalanya. Tak tangani dari kepala sampai kaki. Pokoknya saya mampu. Ya, manusia itu punya sifat lemah. Apalagi ini meminta sesuatu yang berat. Ya. Padahal kalau meminta, berarti sudah merasa dirinya mampu. Karena kita tidak mengetahui kadang keadaan diri kita. Yang tahu kita lemah itu kadang orang lain, ya. Iya, Ustaz. Apa diri kita? Jarang menyadari, Ustaz. Kadang orang sulit atau berat mengakui kelemahan diri. Apa? Kecuali orang jujur, ya. Iya, Ustaz. Kebanyakan gengsi, Ustaz, ya. Atau kadang orang yang sudah tidak mau, tidak suka dengan kebaikan, kata. Sudah saya tidak mampu segalanya, saya mendingan duduk di rumah aja. Ya, berusaha. Maka Nabi mengingatkan kepada Abu Dzar, innaka ayya Abu Dzar, innaka ta'i. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah, berat untuk bisa memegang amanah. Ya, orang lemah, tidak mampu, tidak mungkin. Wa innaha amanatun. Ya, itu Ya. Yang kedua, di sini diambil faedah juga ya, bahwa boleh seorang memberi nasihat kepada orang lain. Bukan mencela loh ya. Bukan mencela, bukan merendahkan, bukan, dengan rasa hormat. Kayaknya afwan loh. Kalau antum tak kasih ini kayaknya kasihan istrinya, anaknya atau yang lainnya. Nanti malah kepuntal-kuntal atau kepuntal-kuntal ya. Terpenggalai tadi. Yang sudah jelas ini kepuntal-kuntal nanti. Sudah antum cukup yang satu ini saja. Mungkin sudah mampu. Jangan. Berat. Mungkin mampu sekarang. Sehari, dua hari, tiga hari, lima hari, sebulan. Akhirnya baru kasih ambil kesimpulan. Oh iya, tak mampu. Nah, kalau diberi nasihat. Ya. Nasihat biasanya untuk kebaikan. Dan ini bukan termasuk mencela, merendahkan, ya. Dan ini bentuknya bab mimbabin nasihah. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan fala haraj 'alal insan idza qala li syakhsin. Boleh bagi seorang untuk mengatakan inna fika kadza wa kadza, pada diri Anda ada seperti ini. Tetapi mimbabin nasihah. Karena hanya sekedar untuk nasihat. Seperti beliau menasihati Abu Dzar, wa innaha amanatun, sesungguhnya itu adalah amanah. Artinya ketika dia minta diberi sebuah tugas, tugasnya ya, oh yang lain sudah dikasih tugas, kok saya tidak dikasih tugas? Dan dia, ketika dia minta, berarti itu amanah. Yang namanya amanah itu harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita ingat hadis Bukhari ya, innakum satahrisuna alal imara, sungguhnya kalian itu akan minta-minta dengan sungguh-sungguh yang namanya al imara, kepemimpinan. Wasatakunu nadamah yaumal qiyamah, dan bisa jadi itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Memimpin anak istri aja sudah berat ya. Memimpin diri sendiri sudah berat. Kok ingin memimpin banyak orang? Apalagi punya pekerja-pekerja yang sangat banyak. Yang semuanya punya masalah masing-masing ya. Kalau tidak ditunaikan masing-masing, akan jadilah banyak salah. Wa innaha yaumal qiyamah hizzun wa nadamah, kata beliau kelanjutan hadis dalam hadis Muslim. Sesungguhnya apa yang engkau minta itu bisa menjadi hizyun, sesuatu yang bisa menjadi sebab engkau mendapatkan kerendahan. Wanadamatun, dan akan menjadi penyesalan ya. Ya. Oleh karena itu illaman akhoda bihaqtiha wa adallati fiha, kecuali orang yang dia bisa menunaikan sesuai dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi keharusannya, kewajibannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, agar seorang itu bersungguh-sungguh memperhatikan tugas-tugas yang telah dia dapat. Ya. Tugas-tugas yang telah dia dapatkan, entah terkait dengan urusannya sendiri. Sebab kalau seorang itu meminta sesuatu amanah, itu kadang akan menjadi berat. Sebagaimana nasihat beliau juga kepada Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan meminta-minta sebuah kepemimpinan, kedudukan. Kenapa? Fa'inaka in u'titaha an khairi mas'alah wa'inta alaiha. Kalau kamu diberi tanpa meminta, Allah akan tolong. Ya. Kita tidak minta dijadikan sebuah kerja, atau tidak minta diberi amanah, tugas. Kok ada orang percaya, nih tak kasih tugas ini ya, urusi masalah ini. Ya, itu. Kalau kita diberi sesuatu dengan cara seperti itu, kata Nabi SAW, u'inta. Apa u'inta? Engkau akan ditolong. Kalau yang menolong Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah jadi ringan. Ya? Amanah itu banyak. Jadi imam masjid, amanah bukan? Amanah ya, Ustaz. Ini saya minta jadi imam masjid, saya sudah hafal juz amma. Sama sudah minta-minta kedudukan, itu kedudukan bukan? Kedudukan berarti ya. Atau minta jadi muadzin. Saya ini sudah jadi muadzin. Padahal sih sudah ada banyak muadzin. Saya ini juara nasional. Jangan minta-minta kok jadi berat. Itu contoh perkara yang sering terjadi, apalagi yang lainnya. Kalau sudah urusan harta misalnya, karena harta itu fitnah, maka harus berhati-hati. Iya. Apalagi berkaitan dengan banyak orang. Oleh karena itu barakallahu fikum. Tetapi kata beliau, wa in uqitahan mas'alatin ukilta ilaiha. Tapi kalau kamu mendapatkan sebuah amanah tadi, kepercayaan tadi, dengan engkau meminta-minta tentang amanah tersebut, ukilta, diserahkan urusannya kepada. Sudah. Kalau sudah seperti ini, Allah Ta'ala sudah menyerahkan urusannya kepada kita, maka ini akan jadi berat. Oleh karena itu, sekecil apapun amanah, di dalam tempat manapun kita berada, di masjidkah, di tempat kita berada, maka amanah sekecil apapun, kalau diberikan dan kita merasa mampu, apalagi membawa kemaslahatan banyak orang tadi, maka barakallahu fikum, akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, hadis yang kedua, masih hadis Abu Dzar. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Dzar juga, inni araha dha'ifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku. Ya. Ini orang mukmin ini. Mencintai diri, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Fala ta'maranna 'ala isnain wala tawalayanna malayatin. Dia menasihati Abu Dzar, jangan engkau menjadi pemimpin ala isnain, walaupun hanya dua orang yang dipimpin. Jangan ya, jangan sekali-kali kamu memimpin dua orang. Ya, dua orang sudah namanya pemimpin ya. Iya, kita punya anak satu, istri satu, kita pemimpin bukan? Pemimpin ya. Ini kalau sudah punya anak, punya istri, sudah pemimpin kita. Nah, ditambah lagi pemimpin masyarakat misalnya. Abu Dzar dinasihati, karena dia orang lemah sih. Lemah, maka Nabi mengingatkan, wala ta'ammaronna ala tsnain. Jangan kamu menjadi pemimpin walaupun pada dua orang. Dua orang saja tidak boleh, apalagi lebih. Iya. Artinya kata Syekh Utsaimin, Nabi SAW melarang Abu Dzar untuk memimpin karena dia lemah. Karena yang namanya pemimpin kata Syekh, yahtahtaju ila insanin qawiyyin amin. Butuh orang yang kuat dan terpercaya. Ya, ini kalau kepemimpinan sebuah negara ya. Kalau kepemimpinan sebuah perusahaan, dia punya anak buah jadi mandor ini, anak buahnya 100, maka tentu dia harus amanah. Setiap hari Ahad mungkin bayaran, dia harus berusaha untuk tepat waktu. Jam 8 bayaran, wah jam 8 kalau sebelumnya ya sudah ngantri panjang orang. Nah kalau kita tidak orang yang lemah, orang yang lemah dalam sisi amanah misalnya, maka sekian banyak orang akan dikecewakan. Alhamdulillah. Maka Nabi SAW mengingatkan Abu Dzar, kau ini orang lemah, jangan menjadi pemimpin walaupun pada dua orang. Ya. Wala tawalayanna malayatim. Jangan sekali-kali engkau memegang urusan harta anak yatim. Nah, apalagi harta anak yatim. Allah katakan dalam Al-Quran, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Surat An-Nisa ayat 10 itu. Perhatikan bagaimana orang yang ngurusi harta anak yatim. Amanah juga itu. Sesungguhnya orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan zalim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kulun, tidak lain mereka memakan apa? Fi butunihim, memakan di dalam perut-perut mereka api. Ya, dan kelak dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Jadi, kalau kita diberi amanah ngurusi harta anak yatim, kalau kita memakan dengan cara zalim dari harta-harta mereka, ancamannya apa? Neraka ini. Neraka. Berat ya. Maka kita harus hati-hati. Sebab banyak kasus orang mengurusi harta anak yatim, ternyata anak yatimnya kurus, yang ngurusi gemuk. Hartanya pindah. Iya, kata inilah barokahnya ngurusi anak yatim. Barokahnya harta anak yatim atau sedang memasukkan api ke dalam perut. Hati-hati. Karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut kita, terus teliti dari hal yang halal apa hal yang haram. Perhatikan Abu Bakar Siddiq, para salaf ini. Dalam hadis Bukhari itu, Aisyah menceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya hulam pelayan. Ya. Kemudian setelah itu dia membawa sebuah makanan. Maka hulam itu ditanya. Ya, hulam itu mengatakan, "Tadri ma hadza?" Ya, Abu Bakar, tahukah Anda makanan ini dari mana? Qala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, "Wa ma huwa?" Dari mana itu makanan tadi saya makan? "Kuntu takahantul insan fil jahiliyah. Wa ma usinul kahana illa anni khata'tuhu." Ternyata dia mengaku, saya ini dulu biasa jadi peramal. Ya, di zaman jahiliyah. Ya. Dan setiap kali dia menjadi peramal dukun itu mendapatkan apa? Upah. Masyaallah ini. Akhirnya dia memberikan kepada Abu Bakar salah satu dari upahnya. Masyaallah. Maka dia berikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar, kata Aisyah, fa'ad khala Abu Bakrin yadah. Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke mulutnya. Fa'qa'a kulla syai'in fi batni. Keluarlah semua isi perut yang tadi masuk ke dalam. Diapakan ini? Dimuntahkan. Dimuntahkan. Hadis Bukhari. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Miskatul Masabih. Iya. Ini menunjukkan para salaf itu sangat berhati-hati. Nah, termasuk kita dalam memegang amanah, ya, harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi sebab orang yang celaka karena perbuatan kita sendiri, karena tidak bisa menjaga amanah. Ya, ini saja beberapa untaian hadis yang kita bisa bacakan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi amal soleh sebagai amalan yang diterima oleh Allah SWT, yang akan memberatkan amalan, timbangan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kurangnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.